Qala rahimahullahu ta'ala wal majaz wal, kita baca dulu, kita pahami dulu di kitab, setelah itu baru kita insyaallah nadzkur ba'd al fawaid mustata'na insyaallah ta'ala. Qala wal majaz huwa al lafz al musta'mal fi ma hu fi ghairi ma wudi'a lahu, ladhi bahasa Arab. Ini kan enaknya enggak diterjemahin kan? Kalau diterjemahin apa artinya? Sebuah lafaz yang digunakan untuk selain maknanya. Ini terjemahan. Emang enak juga dia. Tapi lebih enak fi ghairi ma wudi'a lahu. Sedangkan hakikah huwa lafzul musta'mal fima wudi'alah, berarti dengan bahasa lebih mudah bahwa majaz itu adalah menerjemahkan sebuah kalimat dengan sebuah arti yang itu di luar arti asalnya, utamanya. Contohnya asadun, ya, arti dasar, ya, asal penggunaan kalimat asad untuk apa? Lil haywan al muftaris. Berarti kalau dia diberikan kepada makna lain, berarti itu namanya apa? Fi ghairi ma wudi'alah. Berarti apa? Najas. Jelas? Karena kita pahami di kitab ini. Qal fa kharaja bi qaulina. Afwan. فخرج بقولنا المستعمل المهمل مهمل هذا مرة معنا في لقاء سابق فلا يسمى فعل مغير الصيغة ونائب الفعل هنا إيش ضمير مستتير جوازا تقديره هو يعود إلى مهمل فلا يسمى حقيقة إيش مفهوم ثاني القاعدة في ذلك أن الفعل المغير للصيغة إذا كان متعديا أو إذا كان ناصبا للمفعولين فكان أحدهما نائب الفاعل والآخر مفعولا به ولا مجازا. Contohnya apa? Days. Ya, tidak ada kalimat days. Ya, dalam bahasa Arab. Artinya muhmal itu sebuah kalimat yang tidak punya makna. Ya. Atau usdun atau usik dibuat sa'dun, ya, perubahan dari asadun. Ya, ini kalimat yang laisa lahu makna. Nah, kalau dalam bahasa mustalah untuk nama rawi apa? Mubham, ja'a rajulun, tidak diketahui siapa yang masuk rajul. Jelas ya? Wa kharaja biqaulina fima fi ghairi ma wudhi'a lil haqiqa li'anna al haqiqa wa lafdhul musta'mal fima wudhi'a. Hadha shay wadhih insyaallah. Wa tawdih al wadhih min al fadha'ih. ولا يجوز حمل اللفظ على من ini antum perlu garis bawahi. Ini untuk menutup pintu kesesatan dalam bab asma wa sifat bil firaq ad-dallah al-mudhillah min al-asy'ari wal maturidiyah was salimiyah. Wa man salaka masalikahum. Kenapa? Karena antum akan dapatkan di beberapa buku ulama sunnah mereka juga berpendapat majaz, tetapi mereka berikan kaedah-kaedah penting seputar majaz yang dengannya tidak akan membuka ruang buat al-firaq ad-dallah fi ta'wili asma'illahil husna wa sifatihil 'ula. Jelas ya? Perhatikan ini, ham wala yajuzu hamlul lafzi 'ala majazi illa bidalilin sahihin yamna' min iradatil haqiqah. Pada hukum asal tidak boleh sebuah lafaz itu dimajaz, diberikan kepada bukan kepada makna dasarnya. Asadun, ya, pada dasarnya kita terjemahkan apa? Haiwan muftaris. Tidak boleh kita berikan kepada makna yang lain illa bidalilin sahih. Dalil yang sahih. Ya, al-mursyid al-musil, ya. Sesuatu yang memberi bimbingan dan menyampaikan, ya. Itu dalil. Dalil pun syarat kedua sahih. Karena sebagian mereka menyatakan qorinahnya ini, tetapi itu tidak sahih. Bagaimana kita mengetahui dalil untuk majaz itu sahih? Nah, ini dibahas dalam ilmu bayan, bukan di dalam ilmu usul fi tafsir. Usul enggak akan antum dapati. Ya. Yeah. Qal durus fil balaghah, bagus antum buka dan minta rekaman di, mungkin ada di Presiden Ustaz Azhari, ya, Mustafid Yaman. Karya Syekh Utsaimin itu sangat bagus. Itu balaghah yang sangat dasar. tapi sudah lumayan sulit. Illa bidalilin sahih, kecuali dengan dalil yang sahih. Ini bahasa beliau. Dalam bahasa balaghah tidak disebut dengan dalil, tetapi disebut dengan al-qarinah. Yamna' min iradatil haqiqah, yang mana dengan dalil tersebut menerangkan kepada kita bahwa makna tersebut tidak bisa dibawa kepada hakikahnya. Apa hakikatul kalam? Al-aslu fil kalam, kita bilang kemarin al-aslu fil kalam haqiqatuhu. Wa haqiqatuhu huwal mutabadar ila zihin lima wudi'alah. Ya. Hukum asal kalam itu dibawa kepada mana hakikahnya. Apa hakikatnya? Ya, diberikan arti kepada asal makna, maknanya. Asal ketika dia bilang asadun, maka adalah hakikatnya. Apa itu asadun? Huwa mutabatir ila zihin. Ma alladhi tabadar ila zihin? Huwa al-hiwanil muftaris. Kapan kita keluar dari hukum asal ini? Bidalilin sahih, yang disebut dengan qarinah. Contohnya apa? Kita bilang ada orang yang berkata, ra'aitu al-yawma asadan yakhtub alal mimbar. Ini apa namanya berarti? Hah? Majas bukan? Atau mahqiqah? Majas. Enggak mungkin kan? Ada singa naik mimbar khutbah Jumat. Siapa yang mendengarnya? Singa, antum. Ya kan? Ini ada qarinah sahihah yang memalingkan. Kita tanyakan kepada mereka, kalian menyatakan bal yadahu mabsuutatan, ini majas, apa qarinahnya? Karena taib. Apa qarinahnya? Mereka maksudnya adalah ni'matan. Kita bilang apa qarinahnya? Bahwa makna yadan di sini yang pertama majas, apa qarinahnya? Dan kenapa majasnya lari ke ni'matan? Dan apa qarinahnya? Dia bilang, oh, qarinah Anda menunjukkan salah. Kenapa? Karena kalau dikatakan nikmatan bertentangan dengan firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Qudrah Allah juga enggak terbatas. Bermaksud kekuasaan Allah bukannya hanya dua. Ya kan? Berarti qarinah ya tidak tepat. Ya. Qarinah mereka apa? Karena di sini kalau kita katakan tangan berarti menyerupai Allah. Ya, ini kan qarinahnya. Ya, nanti ada alaqahnya. Syarat berikutnya harus ada alaqah. Ya, keterkaitan antara makna dasar dengan makna cabangnya. Contohnya asadun. Dalam bahasa Arab asadun hukum asalnya bermakna apa? Hewan mufteris. Terkadang bisa diartikan kepada seorang pemberang. Kok bisa kalimat asad bisa digunakan kepada makna kepada orang yang pemberani? Karena ada alaqah. Seorang yang pemberani punya sifat singa pada dirinya, yaitu keberanian, nekat. Ada keterkaitan dari sisi itu, kan? Nah, ini yang pertama, syarat pertama. Ada alaqah antara makna lelaki pemberani dengan makna asad yang artinya hewanul muftaris. Baik, ketika ada kalimat asadun, kapan kita boleh memaknakan asadun di sini kepada makna al-far'i, yaitu rajulun syuja'? Kita bilang harus ada dalil. Kalau tadi dalilnya apa? Qarinah haliyah raaitu asadan yakhthum 'alal mimbar. Dalilnya apa? Al-qarinah haliyah. Apa qarinah haliyah? Enggak mungkin ada singa naik dan terbang. Lalu apa juga arti di sini? Lelaki yang pemberani. Apa alaqahnya? Karena ada alaqah dari sisi syaja'ah. Jelas ya? Tapi kalau ada orang menyatakan ra'aitu ra'a asadan yakhthum 'alal mimbar, datang akhirnya menyatakan, oh ini bukan asad, haiwan al-muftaris yang dimaksud. Ya. Apa dalilnya? Karena enggak mungkin ada asad di atas mimbar dalam masjid. Jadi apa yang maksudnya? Yang dimaksud di sini adalah seorang wanita yang senang khutbah. Apa alaqahnya? Enggak ada alaqahnya, karena wanita tidak memiliki alaqah dengan asad. Kalau lelaki pemberani ada alaqahnya, asy-syaja'ah. Jelas ya? Jadi enggak asal buat majas. Yang pertama kita katakan bal yadahu mabsuutatan. Kata mereka, ini majas. Baik. Kenapa majas? Apa dalilnya? Dalilnya karena enggak laisa kamitslihi, katanya. Baik, lalu apa maknanya? Maknanya nikmatan. Apa alaqahnya? Mereka punya dalil alaqahnya karena yad dalam bahasa Arab punya arti nikmah, seperti ucapan orang Arab li Zaidin 'alayya yadun. Hai, li Zaidin 'alayya ni'mah. Baik, kita bilang alaqahnya memang ada. Tapi itu makna yang far'i, hukum asal fil kalam haqiqatu. Selama masih dibawa kepada haqiqatu, tidak boleh dikeluarkan. Di sini masih bisa dibawa ke makna haqiqatu. Menyerupai Allah, wa huwa as-sami'ul basir, kita bilang laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir, ay ala ma yaliqu bi jalali min duni takyif wala ta'rif wala ta'til wala tamtsil. Selesai, ya kan? Kemudian kita bilang walaupun ada alaqah dari sisi makna ayat dengan nikmah, tetapi di sini enggak bisa. Kenapa? Karena alaqahnya itu tanpa dalilnya itu tidak sahih, bertentangan dengan kaidah dasar bahwasanya sebuah kalimat tidak boleh dibawa kepada makna majas, dikeluarkan dari hakikatnya selama masih bisa diterjemahkan secara hakikat. Jelas ya? Baik, demikian juga istawa. Enggak bisa dimakna kepada istaula dengan alasan majas. Kenapa dalil mereka? Dalilnya karena ini menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Kita bilang enggak, di sini bisa kita isbatu ala haqiqati. Apa hakikatu? Ala wartafa'a wastaqarr. Wa ba'du salaf zada ma'na rabbian mahwa wa qasada ahsan. Kita bilang ala haqiqati. Idza qala qail min ahli al-bid'ah, idzan mumathil Allah azza wa jalla bil makhluq, naqulu la. Alasta tuthbitu lillahi azza wa jalla sam'an wa basaran? طبعا يقول ايش؟ نعم. الا يلزم من هذا تمثيل الله عز وجل بالمخلوق؟ سيقول لا. اذا قلنا له لماذا؟ سيقول لله سمع على ما يليق بجلاله وللمخلوق سمع على ما يليق بنقصه مخلوقا. فنقول لماذا لا تقول بهذه القاعده في غير من اسماء الله وصفاته؟ الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض في جميع الصفات، كما أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. Jelas kan? Berarti bisa dibawa kepada hakikatnya, maka tidak bisa dimajaskan. Jelas kan? Kedua, apa qarinah istawa dengan istaula? Kata mereka istawal bishr alal iraq. Kita bilang, kita tanyakan apa alaqahnya antara mana istawa dengan istaula? Ya. Ini ada penggunaan. Baik, ada penggunaan. Yang pertama kita bisa baca. Yang menggunakan Ibishir al-Marisi seorang Yahudi. Ya. Baik, sekarang apa alaqah dari mana ala dengan istawa menguasai? Sedangkan mana istawa ala wartafa'a wa qasad wastaqar. Kata mereka, ya alaqahnya karena orang yang berkuasa dia akan ala wartafa' dan dia akan qasad ke situ dan akan istaqar. Baik, ada alaqahnya. Tapi alaqah ini bertentangan dengan kaidah dasar Islam, karena kalau dikatakan demikian berarti ada yang dikalahkan oleh Allah sebelumnya, karena istaula adalah sebuah makna menguasai setelah mengalahkan yang sebelumnya, menunjukkan alaqahnya tidak benar. Nah, ini kenapa ulama membahas majaz, untuk kita meluruskan syubhat ahlul bidah seputar majaz. Karena ketika antum di lapangan orang awam terkadang enggak bisa nua. Majaz enggak ada. Akhirnya mereka buka, ini ulama fulan ini menyatakan ada majaz. Apa mereka sesat semua? Cuma kalian aja yang benar. Antum dikalahkan dari sisi bahasa itu. Orang awam kan enggak bisa dia dengar Imam Syafi'i salah, Imam ini fulan, ini fulan. Mereka bilang ini kitabnya ada majaz ini. Ini ada majaz, sesat. Orang awam kan lihat Imam ini aja disesatkan oleh dia. Kalah antum. Karena lebih dah pasti mereka akan mempolitisme, menghilangkan pusat perhatian dari manusia, dari audien kepada pokok permasalahan. Paham ya? Contohnya ketika Anda menyebutkan tentang ucapan Imam Nawawi pembahasan dalam Al-Mu'syarhul Muhadzab tentang lafaz ni, ini Anda bilang jilid satu, dia bilang Anda dusta. Anda buka jilid satu, semua bab enggak ada yang membahas. Padahal sebutan jilid satu bukanlah sebutan yang baku, tergantung cetakan kan. Terkadang di sebagian cetakan bisa diletak jilid tiga, bisa cetak jilid dua, bisa jilid satu. Bahkan sebuah kitab yang punya lima jilid bisa dicetak menjadi satu jilid. Kecuali dalam ilmu hadis, itu pun hanya beberapa kitab. Kalau disebut jilid satu berarti yang dimaksud cetakan yang mu'tabarah, yaitu cetak ini dan itu. Itu pun dalam ilmu mustalah atau kitab-kitab hadis saja. Ya, Musnad Imam Ahmad kalau dikatakan jilid ini, nah yang antum lihat semua cetakan, ada jilid tertentu, cetakan tertentu yang dimaksud oleh bahasa ulama, yang sudah menjadi kaidah umum di tengah-tengah mereka. Ya. Mereka hilangkan pusat pikiran. Orang berdusta, luar biasa nih. Padahal kalau dia mau ilmiah bahas, ada enggak ucapan Imam Nawawi? Apakah letak di jilid ke-6 atau ke-7? Kalau dia jujur, pasti ya kan? Dia bilang ada. Dia larikan pusat pikiran. Kan juga dalam bab majaz. Ya, tergantung aja yang ada Al-Qur'an itu togutnya. Ahlul bidah, kata Ibnu. Wah, ini berarti ini togut ini. Habis antum diserang masyarakat. Makanya Syekh membahas majaz di sini bukan karena beliau berpendapat majaz, tapi beliau ingin meluruskan beberapa kaidah majaz mengikuti pembahasan majaz. Ya, yang telah dibahas agar tidak disalahgunakan. Jelas, ya? Qala wa huwa, wa huwa apa? Dalilun sahih yamna' min iradati al-haqiqah fil kalam. Ini ya, wa huwa. Masalah dhamair harus betul-betul antum cermati. Salah mengembalikan dhamir akan mengakibatkan salah pemahaman. Ya, salah pemahaman mengakibatkan salah. Pertama kalau bahasa Arab salah bunyi terjemahan. Ya kan? Salah bunyi terjemahan akhirnya salah mengakibatkan salah apa? Pemahaman. Salah pemahaman mengakibatkan salah istinbatul ahkam. Atau memang terkadang beberapa hadis dia sudah masyhur maknanya, walaupun dia salah artinya, dia enggak salah menerjemahinnya. Tapi kalau didengar oleh orang paham nahwu, apa enggak malu? Ya kan? Contohnya misalkan wala yazalur rajulu yakdhibu hatta yuktaba indallah. Hadis kan demikian. Kalau dia fi'il madhi ya berarti hatta kutiba, dibaca hatta kataba. Siapa fa'ilnya? Kan bingung di sini. Masa dia sendiri yang menulis? Hatta kataba indallah. Sampai dia menulis di sisi Allah. Enggak mungkin fa'ilnya Allah kan? Kacau larinya. Fatal. Tapi ketika dia udah hadis ini udah masyhur, bunyi terjemahan ya tetap dia terjemahkan sampai dia ditulis, dicatat di sisi. Tapi orang yang paham nahwu ketika dengar, hah? Oh, salah. Dia kan salah sabaqul lisan dengan salah karena lemah nahwu kan beda. Nampak? Dan itu diketahui. Dan Syekh Mubin menyatakan aib seorang dai lemah ilmu nahwu. Naam. Qal, ini nasihat bukan berarti karena kita kuat nahwu, artinya nasihat buat diri anda sendiri dan antum untuk memperdalami ilmu nahwu, tentunya min duni tafrid wal ifrad, yang sampai antum hafal Alfiya Ibn Malik tapi antum enggak hafal Umdatul Ahkam, itu tercela. Hafal Syawahid Qatr Nada tapi enggak hafal Umdatul Ahkam, ya enggak nyambung itu. Wa yushtaratu li sihhati isti'mali lafzi fi majazi. Ini syaratnya. Syarat majaz, nah, ini cara menerjemahkannya. Syarat majaz. Itu kalau antum terjemahan perkata bingung nih. Disyaratkan untuk kesehatan, bukan kemus kesehatan. Disyaratkan untuk kesehatan penggunaan lafaz pada majaznya gimana? Hah? Muntah berak santri langsung masuk rumah sakit meraksa. Apa maksud? Tapi langsung menerjemahkan. Syarat majaz yang benar adalah gitu. Jelas ya? Boleh nerjemah bebas, boleh dengan syarat jangan sampai keluar dari maksud penulis. Terkadang ada dia bahasa-bahasa dia menggunakan takkidat, menggunakan fi'il madhi di tempat mudhari, mudhari di tempat madhi, yang hendaknya kita terjemahkan seperti itu. Walaupun agak kaku karena ada makna balaghah di situ. Tapi ada kalimat-kalimat dia bisa kita terjemahkan bebas. Karena tidak keluar dari maksud penulis. Jelas ya? Contohnya misalkan firman Allah, ata amrullah fala tasta'jilu. Ya itu terjemahkan akan datang. Karena sengaja Allah mendatangkan fi'il madhi di situ li ta'kidi li tahqiqi wuqu'i yaumil qiyamah. Telah datang hari kiamat itu. Azab Allah, perkara Allah itu. Jangan kalian meminta untuk disegerakan. Kalau ada yang bertanya, kenapa Anda artinya telah datang, kan akan terjadi. Kita bilang ini sini Allah munafil madhi karena ada ilmu sastra Arab. Nah, sehingga orang bisa meresapi ya. Jelas ya? Ya saya bilang tadi, silakan terjemahin bebas, tapi ingat jangan keluar dari maksud penuh pengucap. Pengucap bahasa tersebut. Jelas ya? Wujudu irtibatin bainal ma'na al-haqiqi wal majazi. Ini disebut dengan apa? Apa tadi yang Nabi bilang? Al-alaqah. Ya, disebut dengan al-alaqah. Adanya ke sisi keterkaitan makna yang makna haqiqah dengan makna syariah. Nah, itu mudawali labuan haji. Makna majaz. Ya. Contohnya seperti kalimat asad. Hakikoh asad apa? Hewan al-muftarik. Majasnya asad, rajulun syuja'. Ada enggak sisi keterkaitan antara rajulun syuja' dengan asad? Ada dari sisi asyaja', asyaja'. Ada irtibat makna di situ, kan? Demikian juga andai kata kita mengalah, misalkan tangan kepada mana nikmah? Apa sisinya? Ya, karena orang Arab menggunakan kalimat li zaidin alayya ya yadun nikmat. Kenapa ayat bisa dikatakan nikmat? Ya, karena tangan adalah nikmat yang sangat besar, atau nikmat itu ya rata-rata ketika diberikan diterima oleh tangan. Ya. Paham ya? Namun ketika kita melihat mereka ingin takwil baliyadah musattar dengan tangan, ya kita jawab dengan jawaban-jawaban tadi. Jelas ya? Ya, nanti potong pembahasannya seperti itu. Nanti antum bilang anak Asy'ari, berarti boleh menyatakan makna. Kita sedang memberikan contoh. Ya, terkadang kalimat-kalimat ini kalau dipotong bahaya. Qal liyasihha at-ta'biru bihi anhu. Perhatikan. Supaya at-ta'bir bihi ish bil makna al-majazi anhu ish anil makna al-haqiqi. Kalau di depan penuntut ilmu, antum harus jeli dalam menerjemahkan dhamir supaya dia kuat nahunya. Kalau kajian umum, antum terjemahkan secara bebas. Ya. Supaya ta'bir bihi bil makna al-majazi anhu an apa manaan? Ta'diyah. Ya. Ketika kita menerjemahkan asad dengan rajulun syuja', berarti apa? Abarna anil makna al-haqiqi. Apa itu? Al-hewan al-mutri. Kita lewati dia kepada makna yang majaz. Kita ungkapkan asad dengan ta'bir asad dengan bil rajulun syuja'. An apa? Anil hewan al-muftari. Kenapa dibilang an? Karena abarna wa ta'addaina al-haywan al-muftari ila rajulin syuja'. Jelas ya? Kalau antum ingat pelajaran tufasannya, ya semakin kuat ingatan antum. Masalahan li ta'diyah. Jelas kan? Kenapa ketika kita bawa hadis an Abi Hurairah rawahul Bukhari an Abi Hurairah, kenapa enggak kita bilang min? Karena kita sudah melewati sekian rawi yang menyampaikan kita kepada hadis Abu Hurairah. Kita riwayatkan secara mukhtasara. Jelas ya? Liyasihha at-ta'bir bihi ayil bil ma'na al-majazi anhu anil ma'na al-haqiqi. Wa huwa apa ma'a wa huwa? Ay at-ta'bir bil majaz anil ma'na al-haqiqi. Karena adanya irtibat bahwa at-ta'bir bil majaz anil ma'na al-haqiqi yakun sahihan biwujudi irtibatin bainal ma'na al-haqiqi wal majaz, itu dinamakan di dalam ilmu bayan dengan al-alaqah. Ma ma'na al-alaqah huna? Al-munasabah, sisi kesesuaian, ada keterkaitan. Jelas ya? Wa huwa apa huwa? Ay wujuh ya yasihu ta'bir bil ma'na al majazi anil ma'na al haqiqi li wujudi irtibatin bain al ma'na al haqiqi wal majazi yakunu sahihan huwa ma yusamma fi ilm al bayan bil ala bil alaqah. Jelas ya? Taufik, gimana? Jelas dikit. Apa itu alaqah? Munasabah. Apa itu alaqah dalam ilmu majaz? Sebuah istilah diberikan untuk apa? Istilah alaqah itu apa? Anda enggak minta antum arti alaqah. Dia belum paham. Keterkaitannya dengan makna asalnya. Endak ya Abdurrahman. Nggak nyambung. Ndagi Al-Fat. Keterkaitan yang diperoleh antara kiki, pipa dengan majas. Kurang sempurna. Tiga-tiganya dari Takimun. Hah? Antum Takimun? Endang ya Frijal? Adanya keterkaitan dan hakiki, ahsan. Ya, supaya boleh kita majaskan sebuah kalimat. Wal alaqah itu terbagi beberapa macam. Ima antakun al musyabaha aw ghairi alaihi metode Syekh. Ini perlu kita tiru. Alaqah itu ada yang musyabah, ada yang selainnya. Apa yang selainnya? Belum enggak bahas di sini karena ini bukan kitab ilmu al bayan. Yang antum datang syarat al-ala musyabah. Al-musyabah ala salah. Al-awwal ini. Musyabah ini syaratnya ini syarat. Berarti antum sedang ngajar balaghah, bukan sedang ngajar usul. Ya, sebagai mustafidin ya memang kayak gitu. Diingkari oleh para masyayikh. Ya, oleh masyayikh kita sendiri. Berapa mustafid punya penyakit? Itu penyakit salah satu penyakit beberapa pengajar yang punya semangat mengajar. Akhirnya dia sedang ngajar usul lewat contoh tentang balagh, akhirnya dia kupas seakan-akan dia sedang di pelajaran balagh. Akhirnya si murid pusing. Yang mestinya sedang fokus ilmu usul akhirnya jadi fokus ilmu yang itu bukan pembahasan yang sedang dibahas. Faham tu kan? Baik. Al fa in kanatil musyahabat musyabahatu summiya atajawuza. Afwan, summiya atajawuzu isti'aratan. Ini istilah-istilah ini yang antum terjemahkan bahasa Indonesia dinamakan pembolehan. Ini isti'arah, ini tajawuz majaz maksudnya. Kata beliau apabila musyabahah. Musyabah apa itu tadi? Ala alaqah. Musyabahah. Apabila alaqah itu adalah bentuknya musyabahah, maka majaz tersebut dinamakan majaz al-isti'arah. Contohnya majaz asad untuk makna lelaki yang syok, yang syujah. Karena hakikahnya asad apa? Al-haywan al-muftah al-muftaris. Ya. Di sini kita pinjam makna ya. Jangan antum bilang di sini kita pinjam ya makna asad untuk makna hewan lelaki yang syujak karena ada kalimat isti'arah tadi. Isti'arah ini sebuah istilah, jangan antum terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Apa itu majaz isti'arah? Kita bilang majaz isti'arah adalah semua majaz yang disebabkan adanya musyabahah. Ada alaqah yang sifatnya musyabahah antara makna al-haqiqi dengan makna al-majazi. Itulah majaz al-isti'arah. Jelas ya? Itu definisi. Apa majaz isti'arah? Adalah majaz ahsan, yaitu sebuah majaz yang alaqah antara makna haqiqah haqiqi dengan majaz sifatnya musyabah. Dari sisi mana musyabah asad dengan arwah syujak? Dari sisi asyanya syujak ada musyabah di situ. Ya, terkadang bukan musyabah. Jam berapa sudah? Nah, belajar usah jadi jam berapa? 10.15. Baik. Pak. Baru-baru lihat punya jam, bentar-bentar lihat jam ya. Jam murah. Wa in kanat ghairal musyabaha wa in kanat bentar. Wa in kanat ghairal musyabaha al-alaqah ya. Wa in kanat al-alaqah ghaira al-musyabaha summiya atajawuz majazan mursala. Beliau enggak sebutkan secara rinci, bukan berarti Syekh Utsaimin enggak kuat balaghahnya. Ya, ghairu musyabah kan umum ini, apa saja kan? Mestinya langsung aja beliau menyebutkan al-alaqah terbagi menjadi dua. Ada alaqah musyabah, definisinya adalah ini. Contohnya ini. Ada alaqahnya ini, ya. Ya, dimisinya ini. Kenapa beliau enggak sebut demikian? Beliau belum mampu karena beliau sekedar memberikan contoh secara global agar kita terpaham, ya. Mau lebih rinci ya ke ilmu. Kalau kata beliau apabila alaqah tersebut bukan musyabah, maka dinamakan majaz mursalan. atau dinamakan majas aqliyan. Ya, berarti alaqah itu kalau musyabahah dikatakan apa? Istiarah. Kalau alaqah antara makna al-haqiqi dengan makna al-majazi ghairul musyabahah, kita bilang ada yang majas mursalan atau dia disebut dengan majas aqliyan. Apa itu majas mursalan? Di sini beliau tidak berikan definisi. Ya. Nah, di sini penting supaya enggak bingung, tapi wallah alam di syarah beliau sebutkan definisinya majas mursal. Di situ ma'akum syarah. Ada syarah. Nah, kenapa antum jawab? Apa pertanyaan Anda? Majaz mursal dikatakan karena tajawuz fi kalimat. Pak, di mana ucapannya? Nah, itu matan. Antum punya syarah. Kalau itu Anda juga bisa baca. Hah? Enggak, Anda tanya ada syarah sama antum? Nah, jawab sesuai pertanyaan dulu. Nah, setelah itu bilang enggak ada syarah. Tapi di bawahnya ada disebutkan takrifnya. Ya, mana takrifnya? In kana til tajawuz fil isnad. Ya, kan enggak ada definisi juga. Ya kan? Apabila majasnya itu dalam sanad. Tapi definisi, apa arti definisi? Ta'rifu syai' ay mahiyatuh. Itu arti definisi. Ini apa namanya? Ini at-ta'rif bil bitamtsil. Tabram wal asfi ta'rif ish mahiyatuh. Ya, misalkan kalimat asad. Apa ta'riful asad? Berikan dulu ke mahiyatuh. Bukan definisinya, ah ini asad, ada singa, ah ini asad. Sebutkan dulu definisi apa? Hewanul muftaris. Jelas ya? Baik. Kata beliau, kalau dia alaqahnya bukan musyabahah, maka disebut dengan majas mursal. Kapan sebuah majas itu disebut dengan majas mursal? Nah, baru antum jawab, apabila majasnya itu dalam kalimat. Tapi kan tetap beliau tidak menyebutkan definisi majas mursal. Dan terkadang disebut dengan majas aqliyan. Kapan disebut sebuah majas itu dengan majas aqliyan? Apabila majasnya itu dalam isnad, idhafah isnad di sini. Ya antum terjawab. Wal isnad qala Ibnu Hajar silsilatul ruwah al-musilatu ila al-aql ila al-matan. Enggak nyambung, baru kemarin sudah belajar tentang haqiqah yang qasim ila thalathati aqsam. Haqiqah syar'iyyah, haqiqah lughawiyyah, haqiqah urfiyah. Apa faedah belajar taksim haqiqah? Agar kita membawa makna sebuah kalimat sesuai dengan tempat dan tempat-tempatnya. Sekarang kita pada tempat apa? Majas. Berarti haqiqatul isnad di sini apa? Ala haqiqati urfiyah fi mabahati al-majas. Jangan antum terjemahkan isnad di sini ala haqiqah apa? Urfiyah yang lainnya. Jelas ya? Ini bab-bab kayak gini penting karena terkadang ada kesalahannya itu menertawakan orang seperti kalimat misalkan abdal. Orang yang sesat kan, tapi untuk beberapa rawi dahulu dikatakan, di salah satu rawi dahulu dikatakan bol karena dia pernah sesat di sebuah jalan. Jelas ya? Qal berarti di situ urfiyah bukan ala lughawiyah, haqiqah lughawiyah yang merupakan dhiddu al-irsyad ar-rusyd. Nah, sekarang dengan contoh yang lebih jelas ya. Contoh majas mursal sekarang. Dengan contohnya kita bisa meraba. Saya bilang meraba. Kenapa? Karena ini butuh kepada pembahasan yang lebih dalam tentang majas mursal. Contoh majas mursal, kata beliau, iqra di situ. Enggak ada syarah di situ apa? Sufyan, harakatnya? Ra'ain al-matar kan? Ra'ain al-matara. Ya. Tapi di syarah di sini ada faedah dari Syekh Yasin rahimahullahu taala. Wa kataba lahu syahadah. Sawabahu syekh fi syarah, yang benar adalah ra'atil ibilu al-matar, ra'atil ibala al-mataru. Ya. Ini lebih tepat. Karena kalau ra'in al-matar enggak ada sisi syahidnya. Ya. Itu ganti dengan ra'in al-matar, ganti dengan ra'atil ibil. Ra'atil ibil al-mataru. Jangan pandang lagi kalimat ra'ina al-matar. Jangan pula antum coret, begitu cara belajar. Dibenarkan at-taswib sekarang sawabahu syekh fi syarah. Itu tarekat ilmiah, ya. Dan antum tutup itu dengan stipu, tip ek, ya. Tengah ilmiah. Itulah pentingnya hawasyi dan pentingnya belajar ke guru. Ya. Ra'atil ibila al-matar. Misal akhar qaulul qa'il li fulanin 'indi yadun. Ai an-ni'mah. والعلاقة والسببية فاليد آلة الإحداث العلاقة والسببية هي السببية فاليد آلة الإحداث جلاس توفيق ini agak ribet dikit kan kita lanjutkan sekarang atau kita tunda ke hari Senin karena enggak mau membuat antum jadi sulit Imam. Hah? Tidak ya. Abdul mana ikut yang lain aja ya. Karena tahu yang lain pasti bilang tunda nih. Ahmad. Serah, ini paling politik nih. Faisal. Hah? Jalan tengah. Apanya yang tengah? Ini terserah. Ini tunda. Tengahnya ya apa? Tengahnya seni. Sufyan. Hah? Seni. Taufik. Afrijal. Alfat. Sama ke Ahmad. Zerasat. Karena tahu pasti saya ngambil yang banyak ini. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika syalla anta astaghfiruka. Baca-baca dulu ya. Sebelum hari Senin ya. Supaya pas hari Senin kita jelaskan dan banyak faedah penting nih masalah majas. Tagutnya ahlul bidah kata Ibnu Qayyim kemarin kan, fainal jahmiyati istakhdamahu li nafi asma'i ilahi wa sifatihi fasammahu Ibnu Qayyim taguta. Naam. Jadi hukumnya asal dalam sekolah kita ada jadi orang sudah mulai utama aja, tapi kita tidak boleh masuk sekolah umum. Kibar maksudnya majas di sekolah umum? Kita di sekolah umum tadi ada majas. Ya. Terus ada orang yang sudah memahami tentang majasila, bahwasanya majas itu tidak digunakan. Ya salah dia, kenapa dia sudah tahu itu sekolah rusak di sekolah itu. Jadi hukumnya dari mana? Berada orang tersebut. Nah, orang itu tidak jadi.